السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa untuk belajar untuk menyelenggarakan majelis ilmu ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Semoga Allah ampuni segala khilaf kita dan Allah lancarkan dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang sakit di antara kita diberikan taufik untuk bisa bersabar dan untuk bisa tetap beribadah, dan semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas atau dampak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang sehat diberikan taufik untuk bisa bersyukur kepada rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan jaga iman kita, jaga tauhid kita kepada Allah, dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita terus meresapi bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak? Sedangkan ini adalah jalan yang Allah mudahkan untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan, Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Hadirin Allah muliakan, dan kita tahu surga adalah puncak dari keindahan, kenikmatan, kebahagiaan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, yang belum pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah berhasil dikhayalkan dan diimajinasikan oleh manusia. A'datuni ibadiyas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku persiapkan kenikmatan kepada hamba-hambaku yang saleh. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang enggak pernah dia lihat dengan kedua matanya, dan tidak pernah ia dengar dengan telinganya. Wala khatar ala qalbi bashar. Dan enggak pernah dikhayalkan oleh manusia, enggak pernah diimajinasikan oleh manusia. Maka khayalkan hal terindah yang bisa kita khayalkan, maka kenikmatan surga jauh lebih indah, sebagaimana penuturan sebagian para ulama. Dan ini adalah jalan yang dimudahkan oleh Allah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Menuntut ilmu ini adalah jalan pintas atau jalan yang dimudahkan menuju surga. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Hadirin yang berikutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan. Kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita akan kembali bersama hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an tentang hak muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain. Dan ini hal yang ditekankan oleh agama kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain itu ada lima. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Yang kedua wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga wattiba'ul janaiz, dan mengikuti jenazah. Dan yang keempat wa ijabatul da'wah, memenuhi undangan. Dalam hadis muslim riwayatnya adalah atau redaksinya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila saudaramu itu mengundang atau muslim itu mengundang maka fa'ajibhu, maka datanglah, maka penuhilah undangan, maka penuhilah undangan undangan dia. Jadi hadirin Allah muliakan, di antara hak muslim yang hendaknya kita tunaikan adalah memenuhi undangan. Ketika dia mengundang kita. Hadirin yang semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi undangan ini dijelaskan oleh para ulama disyariatkan tanpa ada khilaf. Banyak ulama mengatakan wal ijabatu ila da'wa mashru'atun bila khilafin bainal ulama fi ma na'lam. Setahu kami memenuhi undangan seorang muslim itu disyariatkan tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan. Tapi pertanyaannya apakah ada perincian dalam masalah ini? Jawabannya ada jemaah. Karena ini hal yang penting disyariatkan untuk memenuhi undangan. Bahkan hadirin Allah muliakan, Nabi juga bersabda dalam hadis lain, hadis Muslim, kata beliau, penuhilah undangan jika kalian diundang. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim juga, waman lam yajib, wa man lam yujib da'wah, wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan hadirin Allah muliakan, syariat memenuhi undangan itu juga berlaku bagi orang yang berpuasa. Jika diundang untuk ada acara makan atau pernikahan dan seterusnya, itu Nabi SAW perintahkan mereka juga datang. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Jika salah seorang dari kalian diundang, maka penuhilah undangan tersebut. "Fa in kana sha'iman falyusalli." Dan kalau dia sedang berpuasa, maka datang dan doakan tuan rumah. "Wa in kana muftira falyat'am." Dan kalau dia sedang tidak berpuasa, hendaknya dia makan. Jadi kalau dia lagi puasa, dia datang lalu dia doakan. Dan kalau dia sedang tidak puasa, dia makan. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa inti dari poin atau syariat ini adalah kehadiran kita, bukan makan intinya ya. Karena kalau intinya harus makan, maka Nabi SAW akan mengatakan kepada orang berpuasa, dia harus buka, kecuali puasa wajib. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan itu, فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّي. Kalau dia berpuasa, dia doakan tuan rumah. وَإِنْ كَانَ مُفْتِرًا فَلْيَطْعَمْ. Dan kalau dia sedang tidak puasa, dia doa, dia makan. Jadi intinya itu kehadiran kita, walaupun kita gak makan. Hadirin Allah muliakan, dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menyampaikan bahwa idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Jika salah seorang dari kalian diundang untuk makan atau acara makan-makan atau acara di sana ada makan-makan, maka hendaknya dia penuhi, dia datang. Fa in syaa'a ta'im wa in syaa'a tarak. Kalau dia mau, dia bisa makan di sana. Kalau sebaliknya, dia boleh enggak makan. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa yang hak, yang disyariatkan, yang diperintahkan, yang kalau kita enggak lakukan itu bermaksiat, itu tidak datang, bukan tidak makan. Itu poin jemaah sekalian. Oleh karena itu, hendaknya kita kita camkan masalah ini. Datang. Hadirin yang Allah muliakan. Sebagian mau memberikan keterangan bahwa jika yang ngundang mengizinkan dia tidak datang karena dia berpuasa gitu loh, maka sakata anhul hudur, maka dia tidak wajib datang. Tapi kalau gak diizinkan, gue nih lagi puasa nih, pokoknya lo harus datang, yaudah lo gak usah ya tetap puasa, tapi lo harus datang ke acara gue, misalnya gitu. Maka kata lazimahul hudur, maka dia tetap harus datang. Wala yalzamhul akal, tapi dia gak wajib buka. Dia gak wajib buka. Dia gak wajib buka. Seperti tadi, kalau mau dia makan, kalau enggak. Jadi itu poin. Hadirin Allah muliakan, ada sebagian ulama yang lain menyampaikan kalau dia puasa wajib, dia boleh gak datang. Kecuali jika ketidakhadirannya itu membuat sedih tuan rumah atau membuat kecewa tuan rumah, maka hendaknya dia tetap datang. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau dia puasa wajib, boleh gak dia batalkan hadirin? Nah, tentu puasa wajib, boleh gak dia batalkan? Perlu mengatakan tidak boleh dibatalkan. Kalau puasa wajib, emangnya ada yang ngundang di Ramadan? Ya mungkin aja. Itulah. Ada gak sih? Walimah, misalnya pernikahan di Ramadan jam 10 gitu. Kenapa mas? Biar hemat. Biar pada gak makan. Aku ngadain aja di Ramadan. Ya, tapi kayaknya gak ada yang kayak begitu ya. Atau mungkin dia lagi puasa nazar atau puasa qadha, kan bisa. Maka gak boleh dia batalkan. Itu poin. Dan bisa dicek dalam keterangan para ulama dalam masalah ini. Nah, pertanyaan berikutnya, boleh gak yang puasa menyampaikan ke tuan rumahnya, saya lagi puasa? Ketika dia gak mau buka misalnya, ketika dia puasa sunnah, Boleh gak dia bilang saya sedang puasa nih? Hadirin, boleh gak? Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Idza du'i ahdukum ila ta'amin wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im." Jika salah seorang dari kalian diundang makan dan dia sedang puasa, katakanlah saya sedang puasa. Katakanlah saya sedang puasa. Hadirin Allah muliakan. Tapi apakah harus dia sampaikan demikian? Dia harus informasikan apa enggak? Nah, hadirin. Jamaah, harus apa tidak? Jawabannya tidak harus, kecuali kalau puasanya itu akan dia puasa dan dia nggak makan, itu akan membuat sedih tuan rumah atau membuat nggak nyaman tuan rumah. Sedangkan misalnya dia puasa wajib, dia sampaikan mau saya lagi puasa. Maaf, saya sedang puasa. Karena sedih loh tuan rumah. Kalau misalnya kita gak makan, kalau kita bisa buat sedih, dan kita gak ada opsi lain. Karena sekali lagi, kita sedang puasa wajib misalnya, puasa qadha, atau puasa nazar. Maka itu yang perlu kita camkan. Pelajaran berikutnya, jika kita puasa sunnah hadirin, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih baik? Apakah kita batalkan? Atau kita tetap berpuasa? Atau diperinci? Dan apa perinciannya? Kita lagi puasa sunnah, lalu kita hadir, yang lebih afdal mana, kita puasa atau enggak? Jemaah, apa perinciannya? Tergantung menu. Enggak oke menunya. Puasa. Ini ada kambing guling ini. Mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kok pakai dalil itu loh. Jemaah. Gimana nih hadirin? Gimana coba? Tergantung. Tapi ada yang lain? Rizky tentang masalah ini? Gak pernah ngalamin gini. Hadirin, apa kalau kita puasa sunnah nih, mana yang lebih afdal? Tetap puasa atau batalkan atau makan? Hadirin, hadirin Allah muliakan, kata para ulama, dijelaskan semuanya, lihat kondisi, lihat kondisi. Jika dia hadir dan dia tidak makan, itu membuat sedih tuan rumah, membuat gak nyaman tuan rumah, dan sebaliknya dengan dia makan membuat bahagia tuan rumah, membuat senang tuan rumah. Maka hendaknya dia batalkan atau batalkan afdal dia makan. Dan insyaallah dia dapat pahalanya juga. Karena kita tahu bersama, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun yadkhilu 'ala muslim, dalam hadis Tabrani Nabi SAW bersabda, dan di antara amal-amal terbaik itu kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Gitu hadirin. Jadi kalau ya aku udah masak semalaman untuk kamu gitu lah. Misalnya masak apa yang lama? Rendang gitu ya. Rendang berapa lama? 2 hari, 3 hari. Rendang berapa lama? Hah? Berapa hari? Dan dia mengundang, 20 temannya dan semuanya pencinta rendang. Akhirnya dimasakin rendang. Begitu diundang semuanya puasa. Bayangin. Yang gak puasa cuma satu. Dan dia pencinta ayam kalio. Jadi bukan pencinta rendang. Dan gak ada ayam kalio di situ. Dia kan sedih, ya Allah. Saya udah masak-masak capek-capek pada puasa semua. Ya gak apa-apa. Tapi sedih gitu dia udah capek. Maka hadirin Allah muliakan. hendaknya dia makan. Hendaknya dia makan. Karena sekali lagi dia bisa dapatkan pahala besar. Dan udhurnya udhur syar'i insyaallah. Dan sebagian orang menggunakan bahasa ustuhibba lahul fitr. Istihbab, disukai apa? Hukum istihbab, disunahkan dia berbuka. Jadi dapat pahala. Dapat pahala nyenengin orang. Kenyang pula kan, enak. Enak gak sih? Enak ya? Enak insya Allah ya. Itu itu yang perlu ditanamkan. Adapun jika, kata para ulama lagi, jika puasanya dia dan tidak makannya dia itu tidak mempengaruhi tuan rumah, maka sebagaimana mengatakan fal afdal alla yuftir wa in aftara fala ba'sa, yang afdal dia tidak batalkan puasanya. Tapi kalau dia mau batalkan enggak masalah, kan Nabi memberikan pilihan in syaa ta'im wa in syaa tarak, kalau dia mau dia makan, kalau enggak mau ya dia enggak usah makan. Tapi yang afdal sebagaimana mengatakan yang afdal lanjutkan aja. Yang afdal dilanjutkan. Oh, maksudnya tuan rumahnya enggak peduli gitu, Ustaz. Bukan enggak peduli gitu loh. Seringkali kan tuan rumah enggak dan gak, pokoknya ngeliat kita datang udah seneng aja. Ya misalnya kita datang ke walimahan atau acara pernikahan teman kita atau sahabat kita, dan yang kita kenal cuman beliau aja sama orang tuanya gitu. Dan beliau dan orang tuanya adanya di pelaminan, dan beliau dan orang tuanya, sahabatnya, nggak tahu kita makan nggak makan, nggak akan pengaruh sama mereka, gitu loh, nggak akan pengaruh sama mereka, gitu loh. Silakan makan, makasih banyak, udah senang. Kita mau ke gubuk kambing guling kayak, mau ke gubuk sekarang lagi ngetop apa sih makanan kambing guling, terus kambing guling masih ini ya. Ya itu nggak tergantikan lah kambing guling. Habis itu apa lagi? Pal gentong. Terus apa lagi? Apa lagi? Hah? Baso Malang. Itu mah menu WO antum. Gak mewakili masyarakat umum, gimana sih ini, ya Allah. Ya udah, tapi nggak apa-apa lah. Hadirin Allah muliakan. Jadi kita gak ngerti sama sekali. Pokoknya yang penting datang ketemu di pelaminan, selesai. Nah itu afdal, tetap lanjut. Apalagi kalau khususnya puasa-puasa yang spesial gitu loh. Puasa Asyura, bisa puasa Arafah dan seterusnya. Ini ada demikian. Dan makanya bagi yang ingin mengadakan acara, kalau bisa hindari hari-hari puasa yang spesial itu, sebaiknya hindari. Jadi kalau bisa nggak mengadakan acara di tanggal 9 Dzulhijjah, suatu siang, ya carilah gitu loh. Buat aja malam gitu loh, maghrib. Atau kalau bisa menghindari tanggal 10 Al-Muharram, 9 Al-Muharram, ya cari waktu lain lah. Biar yang puasa bisa puasa. Kira-kira demikian lah. Jelas ini hadirin? Ya. Jadi bayangkan pentingnya ini gitu loh. Nah, hadirin Allah muliakan. Ulama menyatakan untuk hadir ke undangan itu ternyata atau disyariatkan menghadiri undangan itu ternyata ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Artinya kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, maka kita enggak harus hadir. bahkan gak boleh hadir bisa jadi. Di antara syaratnya, yang pertama kata para ulama, yang mengundang seorang muslim, karena hadirnya hakul muslim ala muslim. Yang kedua, ulama menjelaskan tidak ada atau tidak menyuguhkan kemungkaran, gitu loh, atau tidak alla yakuna hunaka munkar fi makanin da'wah, enggak ada kemungkaran di situ. Atau lebih spesifik, enggak menyuguhkan kemungkaran. Adapun kalau di situ penuh kemungkaran, maka gak wajib hadir, bahkan gak disyariatkan hadir. Jika kita tidak bisa mengingkari kemungkaran tersebut atau menghilangkannya, kata Al-Imam Ibn Abdul Barr, la khilafi wujubil ijabati ilal walima liman du'ya ilaiha idha lam yakun fiha lahu. Tidak ada perbedaan tentang wajibnya menghadiri walimah atau undangan jika diundang, idza lam yakun fiha lahu, kalau tidak ada hal yang melalaikan. Jadi syaratnya jika tidak ada hal-hal yang melalaikan atau maksiat dan kemungkaran. Itu keterangan para ulama menjelaskan Al-Imam Ibn Abdul Barr. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, Al-Mughni salah satu buku terbaik dalam dunia fikih, salah satu. Beliau menjelaskan jika diundang ke walimah dan di dalamnya ada maksiat seperti khamar, saya gak bacakan detail, saya potong-potong, atau ini kesimpulannya. Seperti khamar, wa amkanahul inkar wa izalatul munkar, dan dia bisa mengingkari dan menghilangkan kemungkarannya, maka dia tetap harus hadir dan mengingkari. Karena bahkan kata beliau, dia punya dua kewajiban, di annahu yuaddi fardain, ada dua kewajiban. Kewajiban pertama memenuhi undangan, kewajiban kedua menghilangkan kemungkaran. Terus beliau melanjutkan, wa illam yaqdir 'alal inkar lam yahdur. Dan sebaliknya, kalau dia enggak mampu mengingkari, maka dia tidak hadir. Wa illam ya'lam bil munkar hatta hadara azalahu, fa illam yaqdir insaraf. Dan kalau dia enggak tahu bahwa di acara tersebut ada kemungkaran, sampai dia hadir dan dia baru sadar, dia baru ngelihat, oh ternyata ini banyak kemungkaran ya, maka dia berusaha menghilangkan, berusaha menasihati, memberikan masukan, dan seterusnya. Kalau dia gak mampu, maka dia pamitan, dia menghindar. Kalau dia gak mampu, maka dia pamitan. Tapi kalau dia mampu, silakan, suka. Hadirin Allah muliakan, sebagian para ulama menjelaskan bahwa jika yang mengundang kita adalah keluarga kita, keluarga dekat. Wa kana da'imin aqaribika alladzina law tarakta ijabatahum la'adda dzalika qati'a. Ini juga perlu kita renungkan, apabila yang mengundang itu di antara keluarga dekat kita. Yang kalau misalnya kita enggak hadir, itu bisa menyebabkan memutuskan tali silaturahim. Maka fala ba'sa bil ijabati fi hadhil hal. Maka diperbolehkan hadir dalam kondisi seperti ini. Kecuali jika ketidakhadiran kita akan membuat dia meninggalkan kemungkaran tersebut. Jadi poinnya gini loh, ini ada kemungkarannya, ini masalah yang ngundang ini apa pihak yang sangat dekat atau keluarga yang kalau kita nggak hadir bisa memutuskan tali silaturahim. Maka boleh hadir nggak? Boleh. Namun jika kita nggak hadir atau kita sampaikan kita nggak bisa hadir karena ada kemungkaran, itu membuat dia yaudah deh, yang penting kamu hadir. Kamu nggak setuju apa? Ini poin ini. Oke, kita coret. Maka itu harus disampaikan. Itu harus disampaikan. Atau kita tidak hadir benar agar acara berikutnya nggak ada itu. Tapi kalau sebaliknya, dengan ketidakhadirannya jadi ribut keluarga dan segala macam, menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, itu poinnya. Bukan membenarkan kemungkaran, tapi menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, yaitu memutuskan tali silaturahim dan seterusnya, maka boleh. Tapi sebagian para ulama mengatakan, hadir di spot atau di sisi yang gak ada maksiatnya, yang gak ada kemungkaran. Gitu. Itu poin. Makanya illa idza kana al-munkar fi mahallin akhar wa anta tujibu ila mahallin laisa fihi munkar. Jika kemungkaran, kecuali jika kemungkaran itu ada di spot, di salah satu spot, dan Anda hadir di spot yang ada kemungkarannya. Dan itu tadi, kalau kita nggak hadir bisa menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Maka itu dikecualikan oleh sebagian para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang berikutnya, cepat saja. An yakuna ta'amul walimah mubahan ya yajuzu aqluhu. Syarat berikutnya adalah jika makanannya halal dan boleh dimakan. Tapi kalau makannya haram enggak boleh. Enggak wajib kita datang. Dan ini masuk kepada kemungkaran ya, penekanan aja masalah makanan. Terus yang berikutnya, yang keberapa nih? Alla tatadhammana ijabatu da'wati isqata wajibin aw ma huwa aujab minha. Apabila kehadiran kita tidak membuat kewajiban yang lebih fardu atau yang lebih penting atau hal yang lebih urgent itu terbengkalai. Itu poin. Misalnya dia punya kewajiban yang lain, yang lebih wajib. Yang lebih wajib. banyak hadirin. Misalnya dia ada kewajiban menjaga orang tuanya, orang tua lagi sakit, birrul walidain fardhu ain. Atau pada saat itu ada acara keluarga, undangan dan acara keluarga, dua kan. Pertama undangan, sama-sama undangan, yang kedua silaturahim, dua lebih wajib. Adil itu. Mohon maaf saya enggak bisa hadir karena ada acara juga di keluarga saya. Persis waktunya. Gitu, lebih wajib. Jelas ini. Jadi kalau ada kewajiban yang lebih wajib, lebih tinggi maqamnya, maka prioritaskan hal tersebut. Atau misalnya ada kewajiban, misalnya kita ingin mengundang seorang ustadz, tapi ustadz itu gak bisa karena dia punya agenda untuk mengajar atau mendidik dan seterusnya, itu dan itu sudah rutin dan memang itu kan berkaitan dengan kewajiban mendakwakan ilmu, terus juga mungkin udah janji sama orang dan lebih dulu dan seterusnya. Maka ustadz itu akan mengatakan, maaf saya gak bisa hadir karena saya ada jadwal, harus mengajar, harus kajian, harus jagain pondok dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Atau istri gak dapat izin dari suami. Mungkin gak? Mungkin. Dan taat suami wajib. Dan alasannya karena mungkin angka sekarang angka naik lagi dan suaminya protek istrinya dan sebagainya, gak bisa datang. Saya gak dapat izin dari suami saya. Dan taat kepada suami lebih wajib. Atau gak dapat izin dari orang tua. Ada banyaklah contoh. Jelas ini. Oke. Yang berikutnya yang keberapa? Allah tatadhamman dararan 'ala al-mujibi mithla an yahtaj ila safar aw mufaraqati ahlihi al-muhtajin ila wujudihi bainahum. Syaratnya kehadirannya tidak membuat mudarat bagi yang hadir yang memenuhi undangan. Jadi tidak menimbulkan mudarat. Seperti dia harus safar dan akhirnya cancel safarnya. Atau dia harus safar untuk memenuhi undangan kita dan sulit bagi dia, dan dia harus meninggalkan keluarganya dalam kondisi yang kita gak tahu misalnya, atau keluarga lagi butuh sama dia. Pokoknya jangan sampai ada mudarat yang ditimbulkan. Atau lagi sakit tadi. Yang mujib lagi sakit. Dan kalau dia bukan sakit yang menular, enggak. Tapi kalau dia datang, sakitnya bisa tambah buruk. Sakitnya bisa tambah drop badannya. Jelas ini? Oke, jadi kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar, jangan hadir. Enggak. Gugur keharusan untuk hadir. Atau misalnya sekarang, misalnya yang lansia, yang ada komorbid dan satu yang rentan sekali. Kalau kasus sekarang hari ini, maka gugur itu. Tapi yang berikutnya. Yang berikutnya an yakuna da'i ad-da'i lil walimah mimman la yajibu hajruhu aw yusan. Pihak pengundang bukan orang yang harus dihajar atau disyariatkan dihajar. Dihajar bukan dihajar atau digebukin, bukan. Tapi dihajar. Apa maksud dihajar? Hajar itu didiamkan dan tidak direspon. Kita tahu dalam agama kita ada ada pembahasan tentang Hajar. Di antara dalilnya adalah kisah siapa? Ka'ab bin Malik ketika dihajar Nabi SAW selama 50 hari. Jadi poinnya adalah ada orang yang dalam kondisi dihajar. Kenapa? Agar dia misalnya berubah, agar dia bertobat dari maksiatnya. Sebagaimana Ka'ab gitu. Jadi kalau misalnya orang seperti misalnya orang di posisi Ka'ab buat acara itu nggak ada yang datang orang. Bukan karena benci, tapi agar memberikan shock terapi kepada dia biar dia berubah. Ternyata kesalahan aku fatal ya, sampai teman-temanku tuh yang soleh nggak ada yang datang di acaraku. Aku mau tobat dan seterusnya. Namun kalau ketidakhadiran orang-orang soleh membuat dia semakin jauh dari kesolehan, membuat dia akhirnya bergaul dengan orang yang gak baik, harus datang. Makanya itu ada kaidahnya dalam bab hajar. Kan salah satu tujuan hajar agar dia berubah, agar dia sadar bahwa ini salah, agar dia mengerti dan memperbaiki diri. Tapi kalau hajarnya kontraproduktif, membuatnya semakin jauh dari Allah, jauh dari ibadah, dia gak mau nemenin gue nyari temen yang lain aja, itu berarti gak efektif. Dan kalau dia undang hadir, jelas ya nih. Okay. Yang terakhir hadirin, yang keberapa? Ketujuh. An yakhussa da'i al-mada'u wa bidakwa. Undangannya spesifik. Undangannya spesifik. Misalnya disebutkan nama, ini undangan dan ada namanya. Undangannya Abdurrahman gitu loh. Ini spesifik. Atau Abdurrahman dan istri, spesifik. Itu yang harus hadir. Tapi kalau undangannya umum, itulah. Misalnya apa? Mengundang seluruh alumni SMA. SMA apa? Hah? SMA berapa? SMA Semoga Berkah angkatan 62 di acara walimah Kamis kan. Angkatan 62 berarti umurnya berapa sekarang? Umurnya berapa angkatan 62? Lumayan ya. Saya 62, angkatan 62. Maka enggak harus hadir karena global. Itu mah jangankan ya, nyampe aja udah bagus Pak Ustaz. Itu angkatan gitu kayaknya gak main di itu deh. Itu, atau keluarga besar. Atau misalnya Abdurrahman dan keluarga. Definisi keluarga dalam kultur orang Indonesia kan luas kan. Maka gak semua anggota keluarga harus hadir, enggak. Karena Abdurrahman dan keluarga aja. Mungkin kakaknya, adiknya gak ikut. Anak yang paling tua datang, anak paling kecil gak ikut. Karena umum. Kata para ulama, yang spesifik. Kalau spesifik harus hadir. Kalau gak spesifik, gak harus hadir. Jelas ini. Jadi kalau kita ingin si fulan hadir semalam, kasih undangan spesifik. Kasih undangan spesifik, sebut namanya biar itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Atau dia bicara, mohon maaf teman-teman, minggu depan acara saya mengundang kalian semua ya. Mohon maaf nggak pakai undangan karena ini minimalis gitu, tapi saya undang kalian semua. Maka itu nggak harus hadir. Tapi kalau spesifik, kita harus hadir. itu dijelaskan mayoritas para ulama. Saya rasa cukup. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan intinya sebelum kita tutup, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita saling saling menebar kasih sayang, saling memberikan perhatian. Dan salah satu bentuk mengungkapkan kasih sayang dan perhatian adalah kegiatan mengundang dan hadir dalam acara tersebut. Tidaklah orang mengundang kita kecuali dia punya sebuah perhatian kepada kita, sayang sama kita, baik sama kita, dan hendaknya kita respon, kecuali kalau gak mampu, kecuali menyebabkan doror, kerugian. Gak mampu masuk ke, mohon kasih catatan tadi, gak mampu masuk ke doror tadi ya, menimbulkan mudorot. Kalau gak mampu dipaksain kan mudorot gitu lah, bisa gak punya uang segala macam, harus safar dan lain sebagainya. Jadi kecuali kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, tapi kalau itu terpenuhi, hanya hadir, memberikan rasa bahagia buat orang lain itu pahala besar, memberikan rasa senang kepada orang lain itu pahala besar. Dan sebagaimana tadi kita bahas, bahwa diantara amalan terbaik adalah sururun yudkhilu ala muslim, kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati saudara kita. Dan itu pahala sangat besar, sangat besar. Dan Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama, sayangilah yang ada di atas permukaan bumi, niscaya yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Jadi kalau kita sayang sama saudara kita, Allah akan sayang sama kita, biiznillah. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.